الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan pembahasan dari kitab Sifatul Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan masih melanjutkan beberapa tambahan penjelasan seputar tata cara salat seorang yang dalam keadaan sakit. Telah kita jelaskan sebelumnya bahwa seorang yang dalam keadaan sakit, apabila dia tidak mampu sholat dalam keadaan berdiri, maka dia sholat dalam keadaan duduk. Dan yang afdal, apabila dia duduk sebagai pengganti berdiri ketika sholat, maka dia sholat dalam keadaan duduk bersila. Sebagaimana yang telah sahih diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Lalu kemudian permasalahan yang berikutnya diterangkan oleh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala tentang bagaimana cara seorang salat duduk. Demikian pula salat di atas kursi. Kata beliau hafizahullah, fa idza qadara 'ala al-qiyam wal julus faqat wa lam yaqdir 'ala ar-ruku' was-sujud aw ma'a ra'sahu bir-ruku' qa'iman wa aw ma'a bi ra'sihi fis-sujud jalisan. Apabila seseorang ketika dia sholat, dia hanya mampu berdiri dan duduk. Dia hanya mampu berdiri dan duduk. Dan dia tidak mampu untuk melakukan ruku dan sujud. Dia hanya bisa berdiri dan bisa duduk. Ruku secara sempurna dia tidak bisa. Sujud secara sempurna juga dia tidak bisa melakukannya. Apa yang dia lakukan? Au ma arasahu birruku'i qa'iman. Maka ketika dia berdiri dan dia hendak melakukan ruku', maka dia melakukan ruku' dalam keadaan berdiri dengan cukup menundukkan kepalanya. Kalau dia tidak bisa ruku' sempurna, maka semampunya dia tundukkan kepalanya, dia membungkuk. Ini ketika dia melakukan rukuk. Dan ketika dia melakukan sujud, maka dia melakukannya dalam keadaan duduk sambil menundukkan kepalanya dalam keadaan duduk. Itu sebagai pengganti sujud. Wa idza qadara 'ala al-julus wa lam yaqdir 'ala al-qiyam ata bi takbiratul ihram wa qira'ati al-fatihah wa ma tayassara ba'daha min al-Qur'an wa awma'a bi ra'sihi bi ruku'i jalisan wa sajada 'ala al-ardi in amkana wa illa awma'a bi ra'sihi bi sujudi aydan jalisan wa yaj'alu as-sujuda aqwala min ruku'i. Dan apabila dia hanya mampu duduk saja, dia tidak bisa berdiri. Dia tidak bisa berdiri. Dia hanya bisa duduk. Maka dia mengucapkan takbiratul ihram, lalu membaca al-fatihah, dan apa yang mudah dari Al-Qur'an Karim, lalu pada saat dia duduk dia menundukkan kepalanya ketika rukuk. Dan apabila dia mampu sujud di atas permukaan bumi, maka dia sujud. Dia sujud sempurna. Karena yang dia tidak mampu hanya rukuk saja. Rukuk cukup di tundukkan kepala. Dan sujud, sujud sempurna kalau dia mampu. Namun apabila dia tidak mampu sujud sempurna, maka dia juga menundukkan kepalanya ketika sujud, dan menjadikan sujudnya itu lebih rendah daripada rukuk. Menjadikan sujud itu lebih rendah daripada rukuk. Lalu kata beliau, fi hal salati jalisan in qadara an yajlisa ala al-ardi fa huwa ahsan wa akmal wa in lam yaqdir jalasa ala kursi. Ketika seorang yang salat dalam keadaan duduk, apabila dia mampu duduk di atas permukaan bumi, ya, seperti yang kita sebutkan, seperti duduk bersila, duduk melantai, maka itu lebih bagus, lebih sempurna. Namun jika dia tidak mampu duduk melantai, maka dia duduk di atas kursi. Dia duduk di atas kursi. Seperti saudara kita ini, Abu Mirza, duduk di atas kursi. Kalau memang tidak mampu, berat, duduk melantai, ya, duduk di atas kursi. Wa yaf'alu 'ala al-kursi ma yuqalu wa yuf'alu fil julusi 'ala al-ard. Dan dia melakukan hal-hal di atas kursi seperti yang diucapkan dan dilakukan ketika dia duduk melantai di atas permukaan bumi. Sama. Jadi sujudnya lebih rendah daripada rukuknya ketika dia menunduk. Wa yudha'ul kursi muhadiyan lis-saff. Dan kursi itu diletakkan sejajar dengan saf. Sejajar dengan saf, ya. Jadi di mana letak kaki seorang, maka kursi itu disejajarkan dengan kaki mereka yang berdiri di saf. Karena ada sebagian memahami bahwa ia disejajarkan dengan kakinya yang duduk di atas kursi. Kalau kakinya yang duduk di atas kursi, berarti kursinya itu harus dimundur ke belakang. Karena pasti kakinya lebih maju ke depan. Berarti kursinya diundur ke belakang, dan itu mengganggu aktivitas orang yang sholat di belakang. Jadi kursi-kursi kaki itu seperti kursi-kursi kaki-kaki kursi itu seperti kaki orang yang duduk tersebut, disejajarkan dengan barisan orang sholat. Wa yakunu saghir al-hajm ma amkan, dan hendaknya bentuk kursinya itu kecil, ya kalau bisa kursinya itu dibuat kecil, jangan kursi yang kayak gini dibawa ke sof, bisa ketiduran yang sholat keenakan. Jadi yang kecil, ya, siapa yang pernah melihat di Masjidil Haram di Madinah, di Makkah, itu sudah disiapkan kursinya, bisa dilipat, kecil, ya. Jadi seorang ketika tidak sholat dengan menggunakan kursi, dia memakai kursi tersebut. La'alla ya'khudha masahatan kabira, agar dia tidak mengambil tempat yang besar, yang banyak. Wa yudayiqu man bijanibihi wa man khalfahu wa man amamahu, dan menyempitkan orang di sampingnya, di belakangnya, di depannya. Wa la yakunu khalfal imami mubasyaratan, dan jangan dia berada di belakang imam langsung. Jangan dia berada di belakang imam, duduknya di belakang imam. Liyakuna dzalikal makan liman qad yahtajul imam liistikhlafihi min al-ashihha law 'arada lahu 'aridun, agar kemudian tempat di belakang imam itu ditempati oleh orang yang kadang-kadang imam butuh untuk ada yang menggantikannya. Mungkin wudunya batal atau ada sesuatu yang menyebabkan dia tidak mampu melanjutkan sholatnya, maka butuh di belakang ada yang menggantikan posisinya. Nah, kalau dia duduk tidak bisa berdiri, itu akan menyulitkan. Maka perlu ada orang yang sehat yang sholat normal. Apabila terjadi sesuatu pada imam, au yaftah alaihi law istaghlaqat alaihi qira'ah, atau yang membenarkan ucapannya ketika imam lupa bacaan. Ini ma'asyara ikhwah rahimakumullah, penjelasan dari Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala tentang seseorang yang salat duduk, apakah di atas permukaan bumi dia melantai atau dia berada di atas kursi. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau mengatakan, wa kadzalika idza kana yastati'u yajlis lakin la yastati' yajlud ay yasjuda naqulu ijlis wa awmi bis sujud. Demikian pula seorang yang dia bisa duduk tapi dia tidak bisa sujud. Dia bisa duduk, duduk bisa, tapi sujud tidak bisa. Maka kita mengatakan kamu salat duduk dan kamu menunduk ketika hendak melakukan sujud. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Wa hadza yahtaju al-insanu ilayhi fi at-ta'irah. Dan ini dibutuhkan oleh seorang ketika dia berada di pesawat. Jadi salat duduk ini tidak mesti bagi seorang yang dalam keadaan sakit, tapi seorang dalam keadaan udzur, dia tidak bisa berdiri. Kadang-kadang di pesawat goncangannya cukup dahsyat, ya. Sehingga ada aba-aba untuk tidak boleh beranjak dari kursi, harus menggunakan safety belt. Tidak memungkinkan seorang salat berdiri, maka dia salat duduk. Kata beliau, ini dibutuhkan oleh seorang di atas pesawat. Idza kana safaru tawilan wa hana waqtu shalah, ketika safar itu panjang perjalanannya dan tiba waktu salat. Wa laysa fi at-ta'irati makanun mukhassasun lis-salati, dan di dalam pesawat itu tidak ada tempat yang dikhususkan untuk salat. Fa innahu yusalli fi makanihi qa'iman, maka dia salat di tempatnya dalam keadaan berdiri apabila dia mampu. Bidun ihtimalin idza sarat at-ta'iratu mustawiyah, tanpa dia harus bersandar kepada sesuatu apabila pesawat itu berjalan normal. Wa laysa fiha ihtizazun, tidak terjadi goncangan-goncangan. Wa illa fa yatamassaku bil kursi alladhi amamahu, namun apabila terjadi goncangan maka dia berpegang kepada kursi yang ada di depannya. Tidak mengapa dia berpegang, karena yang kita sebutkan sebelumnya tentang larangan seorang yang bersandar di atas tongkat atau sesuatu adalah seorang yang ketika dia sholat dengan menggunakan sandaran atau pegangan yang kalau pegangan itu dilepas dia jatuh. Apabila tongkat itu dilepas dari pegangan maka dia terjatuh. Ini yang pada para ulama tidak diperbolehkan, dia sholat semampunya tanpa harus menggunakan alat bantu untuk berdiri. Namun orang ini asalnya dia mampu berdiri, hanya terjadi goncangan mengharuskan dia berpegang. Kayak ini tidak mengapa. Lakin yubi'u birruku' qadra ma yumkin. Namun ketika dia ruku' maka dia hendaknya menundukkan kepalanya semampunya. Wa inna wadh-dhahiru annahu la yastati'u as-sujud hasab at-ta'ira allati tu'raf aw allati na'rifu, dan yang zahir dia juga biasanya tidak bisa sujud. Kita mau tahu kalau di pesawat itu jarak antara satu kursi dengan kursi yang lain sangat berdekatan, sujud tidak bisa, ya, kecuali kalau seorang mencari tempat-tempat khusus yang agak lapang memungkinkan dia untuk sujud, atau di jalan tempat berlalu-lalang dia bisa sujud. Tapi kalau di tempat dia duduk di kursi, di depannya kursi juga tidak bisa dia sujud secara normal. Maka apa yang dia lakukan? ijlis 'alal kursi tsumma awmi ima'an bisujud. Duduklah kamu di atas kursi, lalu kemudian engkau menunduk ketika sujud, menjadikan sujud lebih rendah daripada ketika engkau rukuk. Ini tata cara salat dalam keadaan duduk. Sekarang apabila seorang tidak mampu salat dalam keadaan duduk, kata Nabi alaihi salatu wasalam, fa illam tastati' fa ala jambin. Apabila engkau tidak mampu salat dalam keadaan duduk, maka salatlah di atas lambungmu, berbaring di atas lambungmu. Berbaring di atas lambung. Gimana maksudnya berbaring di atas lambung? Seperti kondisi seorang satu jenazah. Kepala menghadap utara, kakinya menghadap ke selatan, lalu dia menghadap kiblat, ya, miringkan badannya. Sudah paham ya? Seperti arah jenazah. Kakinya sama, kepalanya gini. Nah, dia menghadap ke kiblat. Itu kalau memungkinkan. Ya. Apabila kondisi tempat tidurnya terbalik, ya tentu dia menghadap ke kiri. Menghadap ke kiri. Jadi diperbolehkan, dua-duanya diperbolehkan. Ya, kadang-kadang tempatnya memang tidak bisa dipindah-pindah. Tempatnya tidak bisa dirubah-rubah. Maka kalau dia kepalanya ke arah utara, kakinya ke selatan, maka dia lambung kanan. Apabila sebaliknya, lambung kiri. Tapi dia menghadap kiblat. Maka dia melakukan apa yang mudah. Tidak harus menghadap ke kanan, tidak. Namun dia melakukan apa yang mudah baginya. Apabila mudah ke arah kiri atau ke arah kanan, maka dia melakukannya. Namun jika kedua-duanya memungkinkan, maka tentu yang afdal arah kanan. Sambil dia menghadap kiblat. Apabila dia tidak mampu dalam keadaan demikian, maka dengan cara istilqa, salat baring dengan cara istilqa. Gimana itu dengan cara istilqa? Kepala menghadap ke timur, kepala mengarah ke timur. Dia berbaring. Kepalanya mengarah ke timur. Kakinya mengarah ke kiblat. Kakinya mengarah ke kiblat. Begitu cara dia mengerjakan salat. Ya. Kenapa demikian? Karena itulah yang dikatakan dia menghadap kiblat. Oleh karena itu ketika dia badannya itu bangun, dia menghadap kiblat. Berbeda halnya kalau kepala ke arah barat, kakinya ke arah timur. Ketika dia bangun, dia membelakangi kiblat. Ketika dia bangun, dia membelakangi kiblat. Jadi dia yang sahih dalam hal ini bahwa dia kepalanya mengarah ke timur, kakinya mengarah ke barat, ke arah kiblat. Ini cara yang keempat apabila dia mampu melakukannya. Jika tidak mampu dia melakukannya, tidak ada yang membantunya, tidak ada yang menolongnya untuk menghadap kiblat, maka dia salat semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Naam. Lalu bagaimana cara salat seseorang yang tidak mampu berbuat apa-apa, tapi daya ingatnya masih, dia masih sadar, hanya tubuhnya sudah tidak bisa digerakkan, apalagi mau menundukkan kepala, menundukkan ketika ruku, ketika sujud, tidak bisa, lemah. Dalam hal ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada pendapat yang mengatakan bahwa apabila dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya, ya mungkin disebabkan karena dia terkena syalal, lumpuh, Maka ada yang mengatakan cukup matanya yang bergerak. Allah sujudnya misalnya ditutup seluruhnya, kemudian ruku sedikit gitu. Namun ini tidak ada dalil. Tidak ada dalil. Pendapat yang kedua mengatakan gugur salat baginya. Gugur salat baginya. Maka ia tidak diwajibkan salat. Ini pendapat dinukil dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Sebagian para ulama pendapat yang ketiga mengatakan gugur gerakan-gerakan salat, namun tetap dia wajib salat dengan ucapan. Gerakan salat dia gugur karena dia tidak bisa bergerak. Tapi dia masih sadar. Dia masih bisa berzikir, mengucapkan. Sehingga dalam keadaan seperti ini dia salat dengan ucapan. Walaupun tanpa gerakan, dia salat dengan ucapan. Karena itulah yang dia mampu. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Sehingga ketika dia mengerjakan salat, maka dia mengingat, ya, misalnya dia bertakbir Allahu Akbar. Dia membayangkan dirinya berdiri sambil dia membaca iftitah, baca Al-Fatihah, baca surah, setelah itu dia mengucapkan Allahu Akbar. Untuk ruku, dia membayangkan dirinya ruku. Sami Allahu liman hamidah. Baca zikir i'tidal. Allahu Akbar. Baca zikir sujud. Allahu Akbar. Begitu seterusnya sampai akhir salat. Maka dia salat dengan ucapan tanpa gerakan. Karena itulah yang dia mampu untuk melakukannya. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, karena salat terdiri dari ucapan dan perbuatan. Apabila dia tidak mampu dengan perbuatan, maka dia melakukannya dengan ucapannya, karena hanya itu yang mampu dia lakukan. Ini ma'asyara alaikum rahimakumullah yang kita sebutkan pada pertemuan kita di hari ini, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.